Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, bab la ya'khudhu wa la yu'ti illa bil yumna. Bab tidak mengambil, tidak pula memberi kecuali dengan tangan kanan. Sekarang masalah adab mengambil dan memberi kepada saudaranya, yaitu memakai tangan kanan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalilnya dari Salim an abihi, dari ayahnya yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Dari Salim apanya Umar bin Khattab, cucu ya Salim bin Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ini cucunya Umar radhiyallahu anhu, Salim radhiyallahu anhu. Dia seorang tabi'in yang mulia. Beliau menyebutkan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la ya'kulu ahadukum bi shimalihi. Jangan ya'kulu ahadun, seorang pun makan, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Walayashirobanna bisimalih, dan jangan sekali-kali minum dengan tangan kirinya. Di sini ada larangan makan dan minum dengan tangan kiri. Alasannya kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kirinya. Wa yashrubu bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Ini alasannya. Jadi kalau ada seorang insan makan dengan tangan kiri, maka dia akan menyerupai syaitan. Dia akan menyerupai syaitan. Oleh karena itu, kita dilarang untuk menyerupai mereka. Tatkala kita makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, maka kita akan menyerupai syaitan, dan ini dilarang. Barakallahu fikum. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya syaitan itu makan dan minum. Syaitan itu bisa makan dan minum. Ya, tayyib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, ketika Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, إذا دخل الرجل بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang kalian masuk rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah. Ya, seorang muslim minimalnya ketika masuk rumah apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau dia berzikir menyebut nama Allah. Setelah itu, demikian juga pas mau makan, dia berzikir. Dia menyebut nama Allah. Kata bismillah. Maka qala syaitanu, syaitan akan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tidur buat kalian dan juga tidak ada makan malam buat kalian. Kenapa? Karena orang tadi masuk rumah baca zikir, ya, menyebut nama Allah, dan ketika mau makan dia baca zikir menyebut nama Allah. Sehingga setan tidak punya kesempatan untuk ikut tidur, nggak punya kesempatan untuk ikut makan. Tapi sebaliknya, idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi. Ya. Kalau dia tidak berzikir menyebut nama Allah ketika makannya, qala, setan akan mengatakan, adrabtum al-mabita wal asya. Kalian, wahai setan, teman-temannya, itu bisa mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Ya, hadis sahih dari Imam Muslim dalam sahihnya. Setan mengatakan apa? Adraktum al-mabit wal asya. Kalian wahai setan-setan yang lainnya, aku panggil mereka ya. Itu dapat makan malam, dapat tempat tidur. Sebabnya kenapa? Karena masuk rumah tidak berzikir, karena mau makan tidak baca doa. Ya, akhirnya setan bergabung ikut makan, ikut tidur di situ. Ya, sehingga kadang apa? Tidurnya sampai subuh baru bangun. Atau sampai terbit matahari kadang baru bangun. Alhamdulillah. Ya, sampai terang benderang hampir terbit matahari baru bangun. Kenapa? Karena syaitan ikut tidur. Zakar rajul bala asyaitan fi udhunai. Ya, kalau udah kelewat dari sholat subuh, sebagian Syaikh bin Baz rahimahullah menyebutkan sampai kelewat sholat witir, enggak sempat sholat witir, itu orang yang dikencingi syaitan. Ada yang menafsirkan sampai subuh, sampai lewat sholat subuh. Kenapa? Karena syaitan ikut bermalam di situ. Barakallahu fikum. Ya, ikut makan juga. Sehingga makan udah banyak, tapi enggak kenyang-kenyang. Ya, kenapa? Ada yang ikut makan. Barakallahu fikum. Jadi kembali ke sini, syaitan itu makan. Ya, makan seperti atau ikut makan makanannya Bani Adam. Baik. Kemudian, hadza liman a'azana Allah yakum. Oleh karena itu, kita diperintahkan apa? Untuk membaca zikir, senantiasa berzikir. Ya, tidak ada amalan yang sangat bisa menyakiti syaitan, ya, semacam zikir. Perbanyak zikir. Ya, alhamdulillah. Ya, di dalam syariat Islam banyak sekali tuntunan berzikir. Mau apa aja ada zikir. Ya, mau melakukan ini itu insyaallah ada tuntunan zikir-zikir ya sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, kembali ke sini, termasuk adab dalam makan dan minum, kita dilarang menyerupai Pak syaitan. Dilarang menyerupai Pak syaitan dengan makan tangan kiri. Ya. Qala, kemudian Salim menyatakan, Kana Nafi yazid yazidu fiha. Imam Nafi. Ya. Nafi rahimahullah menambahkan di dalamnya wala ya'khudhu biha wala yu'ti biha. Dan jangan mengambil dengan tangan kiri dan jangan memberi dengan tangan kiri. Kecuali kalau darurat. Tangan kanannya lagi kotor, tangan kanannya lagi ya sakit atau tangan kanannya lagi ada ini. Tapi hukum asalnya jangan ngasih dan memberi dengan tangan kiri. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, di situ akan ada perbuatan tasyabuh dengan asyaitan. Baik ya, khotol limana azinullah yakum. Di sini terdapat faedah tentang apa? Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat sempurna. Sampai adab-adab yang kelihatannya sederhana, ternyata ada tuntunannya. Ya, ada tuntunannya. Demikian juga hadis ini menjelaskan tentang apa? Fadlu at-tayammun. Berkeutamaan mendahulukan yang kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun. Bitana'ulih. Watarajulih. Watuhurihi. Afisya'nihi kullih. Rasulullah SAW itu senantiasa mendahulukan yang kanan. Ya. Senantiasa mendahulukan yang kanan. Fitana uli. Dalam pakai sandal. Tarot juli. Bersisir. Dalam. Bersisir. Ya. Kemudian apa? Dalam. Ya. Tohurihi. Bersuci. Ya. Dalam bersuci wudu kanan dulu, mandi kanan dulu gitu ya. Wa fi syanihi kullihi, dalam segala perkaranya beliau semua. Ya, jadi kalau mau pakai masker, telinga yang mana dulu? Kanan dulu, Pak. Gitu. Dengan keumuman tadi, wa fi syanihi kullihi. Ya, sudah semulai banyak yang enggak pakai masker, assalamualaikum. Ya, pakai kanan dulu. Hah. Baru apa? Kiri. Pakai sendal apa dulu? Kanan dulu, baru kiri. Pakai baju, kanan dulu, pakai kiri. Ya, sampai bersisir atau keramas, antum mau keramas mana dulu? Ya. Termasuk berkeramas, mandi kanan dulu. Apalagi? Ya, pakai baju. Ya, pakai celana dan yang lain. Baik. Hah? Pakai kacamata kanan dulu. Bisa kah? Sebelah dulu dipakai. Naam, barakallahu fikum. Yang jelas, wa fi syanihi kulli, dalam segala perkaranya itu didahulukan yang kanan. Masya Allah. Ini menunjukkan Islam ajaran yang sangat sempurna. Ya. Islam ajaran yang sangat sempurna. Ya, termasuk juga asalnya menulis tangan kanan. Yang kidal itu bisa enggak menulis dengan tangan kiri. Nah, ya. Demikian juga yang lain yang bagus-bagus tangan kanan. Nah, yang tangan kiri untuk yang enggak bagus. Tangan kiri untuk yang tidak bagus. Baik. Nah, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lainnya yang disebutkan dalam as-sahihah, ya termasuk memberi, setan juga menerima dan memberi tangan kiri. Ya. Liyakul ahadukum biyaminih wal yashrab biyaminih. Kata Rasulullah SAW, hendaknya salah seorang kalian makan dengan tangan kanannya. Hendaknya salah seorang kalian minum dengan tangan kanannya. Ya. Wal yakul biyaminih wal yu'ti biyaminih. Hendaknya ngambil dengan tangan kanan, memberi dengan tangan kanan. Ya, ini lafadznya lebih sore lagi. Ya, wal ya'khudz bi yaminih wal yu'ti bi yaminih. Hendaknya dia ngambil dengan tangan kanan, ngasih juga dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kul bi shimali wa yashrab bi shimali wa yu'ti bi shimali. Ya, kemudian wal wa ya'khudz bi shimali. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Ya, minum dengan tangan kirinya. Ya, kemudian apa? Memberi dengan tangan kirinya, ngambil dengan tangan kiri. Hal ini menunjukkan setan punya tangan. Setan punya apa? Tangan. Ya, dalam keadaan setan makan. Ya, dan tangannya hakiki, cuma ini hal gaib, ya, kita tidak mengetahuinya. Ya, demikian keterangan dari Al-Hafidz rahimahullah. Nah, di dalam hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita apa? Bahwasanya setan itu senantiasa mengganggu Bani Adam. Ya. Senantiasa mengganggu Bani Adam. Yang tadi ya disebutkan yang apa namanya? Mereka senantiasa ingin mengajak Bani Adam dalam ya mengajak mereka untuk masuk ke neraka Sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis Sa'ir. Setan itu hanyalah mengajak para pengikutnya untuk menjadi pengikut neraka Sa'ir, masuk neraka Sa'ir. Nah, mereka memiliki tipu daya yang sangat banyak. Sehingga kalau orang lalai dari berzikir sudah diikut. Seorang mukmin lari dari berzikir, maka dia akan diganggu, akan digoda. Ya kayak tadi, masuk rumah lupa berzikir, ya. Mau makan lupa berzikir. Yang terjadi ya Rasulullah afiyah, setan akan bisa ikut bergabung di dalamnya. Oleh karena itu dalam sekian banyak dalil Rasulullah SAW senantiasa untuk memerintahkan kita menyelisih apa? Setan. Termasuk di sini. Ya, atau sebelum ini juga kita dilarang untuk duduk di tempat yang ada sinar, ada bayangan, gitu ya. Kenapa? Zalika majlis syaitan. Itu tempat duduknya syaitan, geser. Ya, dan yang lain sebagainya, banyak sekali dalil-dalil yang kita disuruh untuk menyelisihi as-syaitan. Baik. Apa bedanya setan dengan jin? Hah? Ada yang menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan kalau ya yang kafir itu adalah jin, yang kafir itulah setan yang jahat. Ya. Kalau yang muslimin, yang jin muslimin, ya mereka itu adalah al jin yang ya apa namanya? Wa khalaqal jinna min marijin min nar. Allah menciptakan jin dari apa? Ya, api, dari lidah api. Jadi ininya hampir sama, cuma ada yang muslimin ternyata ya. Ada yang muslimin dari kalangan bangsa jin. Kalau yang kafirnya itulah asyaiton, maroddah al jin. Jin-jin yang jahat. Baik. Ya, demikian juga jin mereka makan ya. Mereka makan. Cuma mereka yang muslimin, yang mukminin, mereka seperti manusia, ya, bisa masuk surga. Mereka juga taat pada Allah di antara mereka. Wa inna minna solihun, wa minna duna dzalik. Di antara kami, kata bangsa jin, ada orang-orang soleh, ada juga yang tidak soleh. Ya, dalam keadaan kami berbeda, beda. Baik ya. Jadi bangsa jin juga makan. Lo makanannya apa? Makanannya itu dari tulang. Ya, tulang. Ketika Rasulullah SAW pernah diajak oleh sekelompok bangsa jin berdakwah kepada mereka. Setelah itu beliau ditunjukkan, ya, bekas-bekas apinya dan apa bekas makannya bangsa jin. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan kepada mereka, ya, bahwasanya lakum kullu azmin yuzkaru fi asmullah, untuk kalian setiap tulang yang disebut nama Allah alaihi, disebutkan padanya. Ya, yaqa'u fi aydikum aw faru ma yakunu lahman. Ya, itu di situ setelah dimakan sama manusia, maka kalian akan mendapatkan daging yang lebih tebal lagi daripada yang dimakan oleh manusia. Jadi dagingnya apa? Banyak. Ya, selama mereka makan apa? Selama manusia makan dengan baca bismillah, sebelum baca bismillah. Ya, tapi kalau tidak dipakai baca bismillah, ya, berarti bangsa jin dari kalangan kaum muslimin itu tidak mendapatkan makanannya. ya tidak ada makanannya. Demikian juga, ya Rasulullah SAW menyatakan apa? Lidawabikum, ya apa? Kullu ba'ratin ala ful lidawabikum. Setiap kotoran ternak kalian itu juga makanan untuk ternaknya kalian dari bangsa jin. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Fala tastanju bi'admin." Jangan kalian beristinja dengan tulang. Ya, beristijmar dengan tulang. Alasannya karena di situ ada makanannya bangsa jin. Fa innaha ta'amu ikhwanikum, karena itu adalah makanan buat saudara-saudara kalian. Sehingga bangsa jin yang muslimin itu saudara kita semua. Karena orang Islam semuanya bersaudara. Baik, fatal mana azanullah yakum. Ya, disebutkan bahwasanya apa tadi ya, bangsa jin juga makan ya, tapi mereka makanannya sebagaimana tadi disebutkan barakallahu fikum. Ini menunjukkan Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki ya. Allah memberi rezeki kepada siapa saja dari hamba-hambanya. Baik, kita lanjut ya ke masalah berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab as-syaitanu yaji'u bil-udi wa syai'i. Bab syaitan itu kadang datang membawa ranting atau membawa sesuatu, yatrahu ala al-firasyi. Beliau atau syaitan tersebut meletakkannya di atas tempat tidur. Syaitan meletakkannya di atas tempat tidur. Barakallahu fikum. Beliau membawakan dari hadis Abu Umamah, ya, Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Qal inna syaitan, sesungguhnya syaitan, ya'ti, itu kadang datang. Ya. Ila firasy ahdikum, ke kasur salah seorang kalian. Ba'dama yafrisyuhu ahluhu, setelah istrinya dia itu membentangkannya, wayuhayyihu nahu, lalu setelah mempersiapkan untuk tidur. Jadi dulu tempat tidurnya, karpetnya atau tempat tidurnya, kasurnya itu disiapkan kalau mau tidur oleh istri-istri ya, mereka dibentangkan. Setelah itu apa? Fayulqi 'alaihil 'udda. Setan kadang menaruh di situ apa? Ranting. Ya, awil hajar atau batu, awil syai atau apapun, liyughdhibahu 'ala ahli. Agar dia marah sama istrinya. Ya kan? Istrinya kan tugas seorang wanita. Di sini menunjukkan seorang wanita tugasnya merapikan tempat tidur, mengatur rumah tangga, memberikan pelayanan kepada suaminya. Ketika suaminya mau tidur, tiba-tiba, loh kok ada wah? Apa? Ada batu, akrikil, ada pasir, ada macam-macam yang ditaruh oleh syaitan. Ini menunjukkan syaitan itu luar biasa gangguannya. Kalau udah masuk, na'udzubillah. Ya. Nah, kadang dia mengganggu dalam bentuk fisik, dikasih ranting, dikasih batu, dikasih apa? Ya, dalam keadaan apa? Liyughdhibahu 'ala ahli, agar suaminya marah sama istrinya. Kata Rasulullah SAW, fa idza wajada dzalika fala yaghdhabu 'ala ahli. Kalau salah seorang kalian mendapati di kasurnya ada yang kayak tadi, jangan marah sama istrinya. Qala li annahu min amali syaitan, karena itu adalah perbuatannya apa? Syaitan. Ya, ini menunjukkan syaitan itu sangat semangat untuk membuat perceraian, membuat pertengkaran suami dan istri. Ya. Sangat semangat dengan berbagai cara, berbagai upaya. Ya, dengan berbagai cara, berbagai upaya. Sehingga nasihat buat para istri, para suami, orang-orang yang sudah berumah tangga, ya, untuk betul-betul bersabar menghadapi kekurangan pasangannya. Ya, untuk jangan sedikit saja langsung berburuk sangka. Ya, tanpa ada alasan yang bukti yang kuat, ya. Kemudian sedikit-sedikit berburuk sangka, kemudian alasan yang sepele akhirnya apa? Berselisih, berkelahi sampai terjadi perceraian. Ya, sebagaimana disebutkan, ya, syaitan itu mengutus bala tentaranya, iblis itu membangun kerajaannya di atas air, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Setelah itu mereka atau mengutus bala tentaranya ke daerah-daerah untuk menggoda manusia. Kemudian yang ini setelah itu lapor kepada iblis. Saya tadi habis menggoda fulan-fulan-fulan sampai fulan melakukan begini-begini-begini. Maka kata iblis lah syai'a. Ya, kamu enggak ada apa-apanya. Yang satunya lagi lapor, saya tadi baru menggoda fulan sampai fulan berbuat dosa ini. La syai'a alaik. Ya, enggak ada apa-apanya kamu. Sampai yang terakhir mengatakan, ya, qad fa'altu fa'altu, saya telah melakukan begini-begini. Hatta mat taraktu fulanan ya illa qad faraqa zaujatah au kama qala. Ya, saya tidak meninggalkan si fulan, saya sudah lakukan begini-begini. Ya, saya sudah menggoda si fulan sampai saya tinggalkan dia dalam keadaan dia sudah bercerai sama istrinya. Kata iblis apa? Ni'mas syaitanu anta. Setan yang paling bagus kamu ini. Ya, kamu setan yang paling bagus. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena dia sudah berhasil melakukan ya, godaan sampai bercerai. Oleh karena itu dalam ya, Islam hendaknya para suami bersabar terhadap kekurangan istrinya, istri juga bersabar terhadap kekurangan suaminya. Ya, demikian juga untuk apa? Jangan karena sebab yang sederhana kemudian langsung marah, langsung ya, mengucapkan kalimat cerai dan seterusnya. Ya, demikian juga dalam kembali kepada hadis ini, barakallahu fiikum. Ya, setan itu kadang betul-betul mengganggu fisik, ya. Mengganggu apa? Fisik. Sampai didatangkan begini. Ya. Dan ini sudah terjadi ya, ada sebagian orang, Masya Allah, tiba-tiba diganggu. Ya, oleh setan atau oleh jin yang jahat ya untuk apa? Melakukan ya gangguan dan godaan. Ya, nasallallahu afiyah. Kemudian dalam hadis ini juga kita dianjurkan ya, kalau begitu sebelum tidur dianjurkan kita untuk mengibas-ngibas apa? Kasur ya dengan kain ya yang ada yang apa namanya? Dikibas-kibas dulu kasurnya. Agar apa? Kita tidak tahu apa yang ada di atas daripada kasur tersebut. Ya, subhanallah ikhwata liman azanallahu yakum. Ya, disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau apabila kita hendak tidur dikibas-kibaskan kasurnya. Khawatir yang seperti ini. Baik ya. Demikian juga ya, di dalam hadis yang mulia ini ya, bahwasanya hendaknya kita senantiasa dan terus-menerus dalam segala perkara banyak-banyak berdoa berlindung dari gangguan setan. Karena ternyata setan itu menggoda sampai dalam urusan mau tidur. Ya. Mau tidur, Masya Allah, diganggu. Ya, apalagi dalam hal-hal yang lainnya. Ya, subhanallah, harus sering banyak berdoa. Dalam keadaan apa? Setan sangat menginginkan kerusakan buat ya seorang hamba. Taib ya. Mungkin ini yang bisa dibahas di malam hari ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in.